jalenya to tumbuas ibungo jambangan harum mandayo si kumbang tabang koranca bana buruang di dalam sangka satio lalu urang marayu galala adia jo urang lain tapi hati adia usah lapekan koran jabana rawi ruponyo ko kayo bana dehara to indare nai tadayo cinto denai apu adonyo lapu abana titian kayu kia abana biaso janji namun pinto denai janji kita usah lupakan cabana buruang di dalam sangka satio lalu urang marayu galala adia jo urang lain tapi hati adia usah lapekan pinto denai janji kita usah.